Ayo, terima kasih semuanya. Selamat menjalani sore. Ayo, ada Pastel. Thank you Pastel Community. Ada apa-apa semuanya, para temannya Indonesia. RRC Rembang Selatan, RRC Rembang, RRC Rembang Lawai Subang. Sudah lama aku tak jumpa dengan kamu. Sudah lama kamu tak memperhatikan ku. Rindunya hatiku, rindu ingin bertemu. Ku ingin dirimu selalu di sisi. Tangannya semua di atas dong.